Siapa percaya malam hari Tuhan rindu dengan kita? Bisa lambaikan tangan. Oke, beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Bawaku kembali padamu. ampunan yang kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Haleluya.